orang yang suka mengharamkan dan memusyrikan itu adalah orang yang memang tidak mampu melihat rohani karena rohaninya tidak terlatih. Yang dilatih matane. Delok pupu, delok kencet, delok dengkul. Saya tidak pernah menghisap rokok. Melebihi nikmatnya saya menghisap rokok malam hari ini. Karena di sini saya merasa halalan thayyiban. Karena dulu Anda tahu ya, Indonesia ini dibangun oleh dua orang. Karena satu Syekhona Khalil untuk bidang agama dan kebudayaan, nomor dua Cokro Aminoto untuk bidang kenegaraan dan politik. Tapi sejarah Indonesia karena tidak mengenal kebudayaan, filosofi dan agama, yang dicatat hanya yang politik praktis. Gak popo lah. Wadhalikat dunia, itu ya gak apa-apa. Dunia isinya seperti itu. Nah, Syekhona Khalil itu gurunya semua. Imam Lapeo dari Mandar, yang juga waliullah, yang saya sangat dekat dengan beliau. Gurunya ke sini. Dan banyak sekali yang berguru ke sini. Ya. Nah, tidak hanya kiai, tidak hanya ustadz, tidak hanya orang Islam. Karena beliau memang orang yang sangat penuh kasih sayang dan sangat mendalam ilmunya tentang kehidupan, maka ada dua Cina pengusaha yang datang juga ke, di mana temannya? Di Demangan. Demangan. Ada Demangan. Dua orang Cina. Saya dikasih apa dong? Terus Syekhona menjawab, kamu jualan rokok aja. Tapi syaratnya harus tembakau Madura. Dan pasarnya harus NO. Nah akhirnya, wah seneng banget dia. Terus satunya, lah saya dapat apa? Ya sudah, kamu jual rokok juga. Ya silakan. Jadi dua orang jualan rokok. Yang satu kemudian ngarang gimana ya rokoknya ya. Akhirnya dia pilih nama rokok Subuh, Maghrib, Isya. 2, 3, 4 Ji Sam Su. Loh enggak, saya enggak pernah disponsori di Samsu. Di Samsu itu kita tolong, ditolong oleh Syekhona Khalil dan kita semua. Mereka yang kita tolong. Ya, mereka yang kita tolong. Saya tidak, Kiai Kanjeng tidak pernah disponsori dan ya tidak pernah ada hubungan sama sponsor. Ini serius Kiai, karena yang berguru kepada Syekh itu siapa saja, Syekhona siapa saja dan pasti diterima orang mau berbuat baik. Maka kemudian ditulis Jadi syaratnya dia harus menguntungkan petani Madura, terus pasarnya juga harus orang Madura dan NU. Maka ditulis, rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura yang manis baunya. Ini baca sendiri. Lengkap ini, Cak Nun taunya dari siapa? Menengah ta. Sudahlah, diem aja, pokoknya kamu seneng aja, menikmati, bersyukur aja. Terus, Ji Samsu 234, rokaat subuh, rokaat maghrib, rokaat isya, zuhur, dan asar. Indonesia yang mana? Masuk Madura sama Islam, toh. Terus dikasih Fatsal 5 Pancasila. Oke. Kalau tidak percaya, sekarang ziarah ke beliau, tanya. Coba. Jadi kalau kiai itu selalu wal tandur nafsu makota matigot, kalau memberi saran harus diperluas manfaatnya, diperluas apa namanya aksesnya kepada masyarakat luas pada waktu itu. Itu ya, ini contoh aja. Ada lain-lainnya lagi, ya ada pemalsuannya ini. Merokok menyebabkan kanker mulut, mana? Merokok dapat menyebabkan kebakaran. Kalau kompor gas enggak. Dan lain-lain, kalau saya ngomong ini panjang lebar, Anda tidak bisa bantah juga. Karena saya mengerti persis apa yang terjadi dengan rokok di seluruh dunia ini. Karena ada saingan persaingan perdagangan antara pengusaha tembakau dengan pengusaha farmasi, dan seterusnya. Dan semua itu dibayar untuk menjelek-jelekan tembakau. Dan kalau diterus-terusin, suatu hari saya akan bilang sama Allah, ya Allah, kamu dihina oleh mereka. Ciptaanmu dianggap menyebabkan kanker. Allah, siapa sih ngomong? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin walali wasabbih ajmain. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan para kiai, para habaib, para masyaikh, para sesepuh, Kiai Imam, Kiai Mondir, Kiai Soleh Sayuti, kemudian dan tokoh-tokoh agama lain yang tidak bisa sebutkan, Kiai Nasih Askal, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Cak Nun selaku yang memberikan materi bagi kita semua malam hari ini. Oh ya, tadi ada Habib Jupri, saya lihat di sebelah kiri. Tentu malam hari ini di depan Cak Nun ini, selaku beliau sangat saya ya idolakan dari waktu ke waktu, karena sering saya lihat juga materi-materi beliau. Jadi saya tidak asing dengan materi yang disampaikan beliau. Jadi malam hari ini ya saya akan hanya menyampaikan apa yang saya miliki, atau saya memang ahli di bidang itu, yaitu tentang keamanan. Jadi tadi saya ambil tadi apa yang disampaikan oleh Cak Nun maupun Kiai Imam, adalah kita selalu menasihati di dalam hal kebaikan, kemudian tidak hanya dengan dalam hal kebaikan, namun dengan cara-cara yang sabar dan cara yang benar. Nah, ini apabila kita kaitkan dengan situasi menjelang Pilpres atau pileg tahun 2019, sungguh sangat tepat. Karena memang kadangkala banyak sekali maksud dan tujuan kita baik, ingin mengingatkan juga, ingin menyampaikan hal yang benar, namun dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang juga tidak baik, apalagi kita kalau kita lihat di media sosial, sepertinya kita menghadapi pilpres ini seperti mau menghadapi perang saja. Nah, ini tentu perlu menjadi pemikiran kita semua, supaya pileg dan pilpres ini tidak menjadi tempat untuk tempat kita malah menjadi adu domba. Ingat, pilpres ini hanya sementara, hanya untuk memilih pemimpin nasional 5 tahun ke depan. Dan ini pun dari 5 tahun dari dulu-dulu pun sudah kita lakukan. Jadi yang paling diingat adalah rasa persaudaraan di antara kita, rasa kasih sayang di antara kita tidak boleh luntur tidak boleh hilang, tidak boleh terpecah belah karena hanya Pileg dan Pilpres tahun 2019. Alhamdulillah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 kemarin kita sudah melaksanakan pilkada yang di mana Kabupaten Bangkalan sesuai dengan IPK-nya indeks potensi kerawanan termasuk kepada zona merah. Zona yang betul-betul memang dianggap rawan terjadinya kerusuhan. Namun berkat kerjasama di antara kita semua, berkat persaudaraan di antara kita semua, berkat bimbingan para ulama, alhamdulillah pilkada dapat berjalan dengan baik. Untuk itu di Pilpres tahun 2019 ini kami dari aparat kepolisian mohon dukungannya, mohon kerjasamanya. Apapun pilihan kita, berbeda pilihan boleh, namun tetap NKRI atau Pancasila harus tegak di bumi pertiwi Republik Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pesan. Terima kasih kepada Cak Nun, saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sedikit. Tadi sampaikan Cak Nun bahwa saya berasal dari Tapanuli Selatan. Kalau rekan-rekan belum tahu, Tapanuli Selatan itu berjarak 480 km dari kota Medan. Jadi kalau naik pesawat itu 1 jam, kebetulan ada pesawat namun 1 hari hanya 1 kali penerbangan. Kalau jalan darat 12 jam atau sampai 13 jam. Yang membuat saya bangga berdinas di Kabupaten Bangkalan karena situasi masyarakatnya, situasi kebudayaannya tidak jauh beda di kampung halaman saya. Di mana ya, situasi keagamaan, situasi nuansa keagamaan, kemudian kepatuhan kepada para kiai dan kepatuhan pada ulama itu sangat menghiasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya pikir itu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Cak Nun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat mendalam terima kasih saya dan sangat bersyukur mudah-mudahan Allah betul-betul menyambung hati kita, menyambung berkahnya Allah di antara kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum diajarin satu lagu oleh teman-teman dari Madura kepada Kiai Kanjeng, saya boleh merespon, perkenankan merespon Pak Kapolres. Saya tanya sama teman-teman Madura, tadi kan saya tadi kan PR-nya gini, orang Madura harus punya cita-cita sebagai orang Madura secara keseluruhan, tidak hanya pribadi-pribadi. Dulu kita punya Basrah, kita sekarang tidak punya. Kanlah ya, kita butuh Basrah lagi enggak? Untuk mengantisipasi masa depan, untuk keselamatan bersama dan berkah bersama seluruh masyarakat. Nanti kalau saya dari dulu sebisa-bisa selalu bantuin kok. Saya selalu support, saya selalu menemani. Saya pernah di pesantren Sampang di mana saya lupa itu kita dampingin 6.500 orang untuk demo. Kemudian saya ketemu sama Bapak-Bapak Kiai Basrah, saya lupa juga tempatnya, untuk urusan Pak Harto pada waktu. Anda tahu juga kasus Sampang, kasus Nipah, gitu, almarhum Kiai Alawi dan seterusnya, itu saya dikejar Nyun Sewu Pak Kapolres, saya dulu kejar-kejar tentara dan polisi ya di antara Sampang dan Bangkalan ini. Betul-betul kejar-kejaran saya, cuman polisi Sampang tidak punya hak di Bangkalan. Ya, saya sudah melintas ke Bangkalan, mereka enggak bisa nangkep saya lagi. Itu zaman dululah. Juga enggak bangga dengan itu. Wong teman-teman polisi sama saya sebenarnya baik-baik saja secara pribadi. Cuman karena penugasan dari atas ya, kadang-kadang bikin pusing kan begitu kan. Polisinya sendiri juga enggak enak gitu loh. Tentara waktu itu sama Kodim. Oke, ini. Jadi pertanyaan kita sekarang adalah Madura hanya orang-orang Madura kerja sendiri-sendiri ataukah dia sebuah fadilah dari Allah yang memang tidak untuk Jawa, tidak untuk orang-orang yang lain. Maka Madura harus punya kolektivitas atau kumpulan pertahanan diri dan pembangunan dan kebangkitan yang lebih besar ke depan. Satu, katakanlah kalau lewat Basrah kita butuh lagi enggak Basrah. Itu satu. Nomor dua, sekarang ini ada Pilpres, ada Anda nyambut gawe kerja, ada urusan-urusan ini bermacam-macam lain, di dalam diri Anda harus punya persentase. Untuk anak istrimu berapa persen dari energimu, untuk pesantrenmu berapa persen, untuk pilpres berapa persen, untuk urusan nasional berapa persen, dan sebagainya. Kalau enggak dipaket dengan tepat, nanti serabutan kerja Anda. Jadi hatinya jangan terlalu diaduk-aduk tanpa ketentuan. Jadi misalnya sekarang saya tanya, belum persentase kita coba terapkan secara simulasi. Kalau Anda mau kawin, Anda kan mesti tahu calon istrimu, ya, apa aja, Pak, dalam Islam, Pak, nasabnya. Maliha. Ya. Harta benda, ya. Latar belakangnya. Yang pertama, Lijamaliha. Jamaliha, kecantikannya. Ya. Terus, Limaliha. Maliha. Walihasabiha. Ya. Terakhir, Lidiniha. Lidiniha. Tapi itu garis bawah, Farbidatiddin, ya. Taribat Gajah. Okay. Sekarang saya tanya, untuk mengerti malnya, nasabnya, satu lagi apa? Jamalnya dan dinnya, itu Anda pakai hitungan akal enggak? Pakai akal pikiran enggak? Untuk mendata di anaknya siapa, pakai akal apa pakai hati? Anda ke pasar ngitung pakai akal apa pakai hati? Akal. Oke, itu ya. Sekarang saya tanya. Pengetahuan Anda tentang calon istri, kalau tidak lengkap Anda kawin enggak? Masa ngawur kawin? Kan enggak boleh ngawur kan? Oke. Saya tidak mengatakan Anda ini padanan untuk Pilpres, tapi saya tanya sama Anda. Anda itu berapa persennya Anda ketahui mengenai Jokowi dan Prabowo? Saya tanya, coba. Kira-kira berapa persen? 0,0 coba Pak. Oke, enggak apa-apa. Tapi Anda punya metode yang lain, yaitu rasa Anda. Apa namanya? Feeling Anda. Boleh kok pakai feeling juga. Mending saya cinta. Gitu ya. Oke. Nomor 3, kalau Anda tidak, kedua-duanya tidak bisa, Anda masih punya satu metode, yaitu iman. Pokoknya siapa saja, semau saya, semantap saya pilih, tapi saya serahkan ke Allah. Ada ayat itu Pak. Apa? Maya tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Enggak, ini ya'lamu kha'inatahu ayun wa ma tukhfi sudur. Kha'inatul ayun wa ma tukhfi sudur. Anda misalnya baca ini 6 kali, Allah tahu loh kalau kamu berkhianat. Dan Allah tahu loh yang kamu sembunyikan, wahai Prabowo, wahai Jokowi, gitu ya. Baca 6 kali coblos seret. Nanti ada apa-apa Allah yang ngurusi dia. Dia tetap enggak usah punya data juga Anda tetap nyoblos bisa. Ngapain kita bertengkar? Ya kalau dulu orang caruk di Madura karena istrinya disenggol orang. Ini apa loh yang dipertengkarkan itu apa coba? Untuk cita-cita masyarakat Madura. Untuk support Indonesia, support umat Islam, support dunia. Tapi dengan kekuatan Madura secara kolektif, itu Anda kasih berapa persen dari energi hidupmu? 10, 20, 30, 40% usul beliau. Mungkin Anda tidak kuat sampai 40%. Nyambut gaya ini berapa? Kalau kerja sehari-hari cari nafkah berapa persen? Ibadah kan paling 5% tuh Mas. Wong Anda kalau sholat kadang-kadang yo li'ila sama kulhu gitu. Terawih juga nun, Allahu Akbar. Sod, Allahu Akbar. Alif, lam, mim, Allahu Akbar. Cepet terawihnya. Kaf, yasin, Allahu Akbar. Nun, Allahu Akbar. Rukuk, rukuk terus, cepet banget. Jadi untuk ibadah kan paling 5% Mas. Secara teknis, tapi hatimu 100% kepada Allah. Tapi maksud saya, pemanfaatan energimu harus dihitung. Untuk keluarga sekian persen, untuk pendidikan sekian persen, untuk jasa sekian persen. Kalau Anda tidak pakai manajemen itu, kacau semua, mudah galau kamu. Dihitung semua. Semua pertengkaran itu Pak, saya kasih energi 0,1%. WA saya tutup. Tidak ada seorang pun bisa menghubungi saya sekarang. Mau sekjen PBB, tidak bisa. Mau Donald Trump, tidak bisa. Gak ada yang bisa nelpon saya. Yang saya terima cuma istri saya, anak saya, dan 1-2 orang di sekitar Kiai Kanjeng. Kenapa? Saya efisien. Wong sekarang dimasukin grup WA, kalau kita gak mau, kita leave marah. Ya toh? Loh gimana tuh Pak ini? Kita leave dirasani. Memang dia tuh pro O2. Memang dia pro O01 kan gitu. Fitnah aja tiap hari. Ini ngapain lu manusia itu? Kan gitu, tiap hari, jadi saya tutup Mas. Jadi saya enggak punya Twitter, enggak punya Facebook, enggak punya Instagram, story-story itu, enggak punya semua. Hanya ada caknun.com resmi dikelola oleh teman-teman progres. Dan saya juga tidak tahu kalau sampean menikmati YouTube, itu juga saya enggak tahu. Dan saya menyerah kepada Allah, terserah YouTube-nya mau utuh, mau dipotong, mau dimanipulasi. Ada kata-kata saya dipotong untuk menyerang Jokowi, ada kata-kata saya dipotong untuk membela Jokowi, kata saya dipotong untuk menyerang Prabowo, ada kata-kata saya dipotong untuk membela Prabowo. Enggak mesti, sampai akhirnya orang bingung sendiri, Cak Nun ini sebenarnya membela siapa? Wong kedua-duanya memanipulasi saya. Saya dituduh apa saja kok. Cak Nun itu Islamnya bagus loh, sayang Syiah. Betul Syiah. Terus ono meneh, Cak Nun itu anu loh, sebenarnya lumayan loh, cerdas loh, sayang dia liberal. Jadi, aku ya si A ya liberal, piye iku? Si A sama liberal iki gak iso rabi, rek. Gak mungkin si A sama liberal itu ada dalam satu jiwa gimana sih? Aku iki ya ya NU ya Muhammadiyah ya si A ya liberal ya ateis ya segala macam saya. Dituduh semua akhirnya semua tuduhan batal dengan sendirinya tanpa saya bereaksi. Aku menengae tak jarno ae, ya. Akhirnya batal-batal dhewe. Kenapa? Lah nuduh kok yang satu nuduh putih, satu nuduh merah, satu nuduh hitam, akhirnya kan batal semua. Yang jelas tidak ada kok. Jadi saya tidak mau keluarkan energi untuk pertengkaran apapun. Aku hanya punya energi untuk cinta, bermesraan, dan menyayangi semua. Tidak punya saya yang lain. Gitu Pak Kapolres. Makanya kemarin malam kita di Polres Para. Gitu ya, kemarin malam. Kemarin lusa. Pak Muzamil datang ya? Enggak ya? Enggak. Jadi kita sering sekali dengan polisi. Di Karanganyar Polres, di Grobogan Polres, terus Kediri Polres, di mana-mana. Gitu. Jadi saya sama polisi sangat dekat. Dan saya tidak mempersoalkan Pak polisi ini korupsi atau tidak, aku gak mempersoalkan. Terus gede-gede lah, apa tak urusi. Kena-kena lah kena dewe. Kalau kena OTT kan kena-kena sendiri, kayak yang Kapolres Kediri. Habis acara sama kita, besoknya kena dia. Terus saya kan gak tahu. Saya taunya Anda hamba Allah, Anda manusia, Anda bangsa Indonesia, saya sayangi Anda, Anda tahu yang benar, yang salah bagaimana, itu urusanmu, dan itu kedaulatanmu, dan tanggung jawabmu. Kenapa saya ikut campur? Saya taunya menyayangi Anda dan menambahi pertimbangan supaya Anda lebih matang, lebih benar, lebih baik. Kan gitu toh. Enggak kok terus saya kalau deket sama Pak Kapolres berarti saya pro ini. Kalau saya enggak mau diundang Polres berarti saya pro itu. Gimana tuh kok pra-pro. Cuman beli sate Madura dianggap anti rawon Surabaya. Enggak, aku ini pas beli sate Madura, besok saya beli rawon. Enggak kok terus saya makan rawon berarti anti sate, makan sate berarti anti rawon. Ini wong gendeng wong Indonesia ini. Gitu loh. Repot banget. Dan itu sebentar loh Pak, enggak lama kok. Nanti cuman saya wanti-wanti Pak ya di Bangkalan. Pokoknya mulai April sama Oktober sampean harus menjadi manusia Indonesia sejati yang tidak mau bertengkar dengan sesama manusia Indonesia. Anda jangan ya, Anda jangan menjadi satu pihak yang bersaing dan bertengkar dengan lainnya. Semua yang datang ke sini saya mohon menjadi orang Indonesia. Kamu pihak siapa? Rakyat Indonesia. Gitu aja. Kamu pro siapa? Pro rakyat Indonesia. Gitu aja. Anda yang pilih Jokowi harus mendesak Jokowi agar pro rakyat Indonesia. Anda yang milih Prabowo harus mendesak Prabowo untuk pro Indonesia. Jadi yang menang bukan Jokowi, bukan Prabowo, yang menang adalah rakyat Indonesia. Ngono lho carane. Apalagi yang jomblo-jomblo itu Pak Kapolres. Ndak ngurusin calon istri bertengkar di medsos. Sese kuter lho kono. Ngapain bertengkar itu lho? Sing enak itu bermesraan. Sayang menyayangi, saling memberi, gitu loh. Sing enak itu hidup tuh nikmat kok kamu menghilangkan kenikmatan. Tapi di sini enggak kok, di sini enggak. Saya semua yang di depan saya itu orangnya bahagia. Latihan hidup di surga. Karena hidup surga itu kayak gini Pak. Tidak ada pamrih harta, tidak ada perbuatan buruk. Di sini kan enggak ada. Enggak ada. Dengki di sini enggak ada. Berarti sampean ini sudah latihan hidup di surga. Berarti memang penghuni surga. Ojo amin, memang iya. Gitu aja kalau saya. Loh kok memastikan? Enggak memastikan, saya yakin. Yakin kan bukan kepastian. Yakin kok. Kok enggak boleh itu loh. Yang enggak boleh kan kamu pasti masuk surga. Itu ini yakin saya. Yakin. Orang itu buruk, saya rangkul dan saya yakin kamu orang baik. Jadi baik loh dia. Saya difitnah orang, dibunuh orang, saya rangkul, saya maafkan dia, dia jadi orang baik. Semua yang bersama saya menjadi orang baik. Aku enggak pernah nyuruh anak maknya sholat. Masuk sholatnya dikongkon. Masuk sholat aja perlu saya. Sholat aja kan tinggal bersyukur sama Allah. Rasa salah sama Allah tinggal sholat. Masa kamu gak sholat, hidup kok gak sholat. Emang kamu bisa menciptakan apa? Kamu kan dikasih semua oleh Allah. Kamu cuma bayar sehari 5 kali aja kok rewel. Gitu aja kok tak burui. Tapi ternyata anak maknya jadi rajin sholat. Pak polisi jangan khawatir ya, kalau anak-anak yang bersama saya. Itu lampu merah, biar jam 2 malam gak ada orang dia berhenti. Anak-anak ini. Berhenti, mereka gak akan terjang. Lampu merah gak akan terjang meskipun gak ada polisi, meskipun gak ada orang lain. Tetap menikmati lampu merah. Ya beneran Pak. Itu sudah kita buktikan di mana-mana. Gak ada anak-anak maknya kok nafsu. Karena mereka sudah ngerti bedanya masih dan sudah. Kalau lampu kuning itu masih kuning apa sudah kuning? Kalau masih kuning, terjang. Kalau sudah kuning, berhenti. Nah Anda kan sudah kuning, berarti sudah diingatkan sebentar lagi merah. Jangan digas, direm, berhenti. Sudah kuning. Kebanyakan orang masih kuning, sikat. Gitu. Jadi berarti sekarang, kalau sekarang jam 11 umpamanya, ini sudah jam 11 apa masih jam 11? Masih. Hidup itu ada perang dunia itu karena yang satu bilang masih, satu bilang sudah. Jadilah perang dunia, betul enggak Mas? Cuman itu kok. Khutbah Jumat lama, sudah lama kok enggak berhenti. Yang satunya berapa lama pun masih segitu aja, belum sampai setengah, masih setengah jaman itu. Jadi hidup itu tidak pada faktanya, tapi pada hatimu lakukannya. Betul enggak? Gitu loh Mas. Ini kopi, maaf Anda tidak dapat. Oh dapat, ya maaf. Ini kopi ini, tidak nomor satu bahwa ini adalah kopi. Yang nomor satu adalah bahwa lidahmu bisa merasakan ini kopi, bukan teh. Betul enggak? Meskipun saya dikasih kopi 10 gelas, tapi kalau lidahmu tidak bisa merasakan kopi, apa dia kopi? Gitu hidup itu. Jadi kalau kamu penuh keikhlasan, pandai menikmati, pandai bersyukur, apa saja manis, apa saja nikmat. Jadi hidup itu nomor satu, ilmu pertama adalah pandai bersyukur. Kalau Anda pandai bersyukur, sudahlah, istri tinggi bersyukur, istri rendah bersyukur, pendek bersyukur, istri mancung bulu istri, semuanya indah. Tergantung caramu menikmati. Bayangin kalau istri tinggi, ya sudah kalau ambil pohon, tinggal ambil buah tinggal nih. Kalau istri pendek, kalau ada keramaian, dia bisa kluk-kluk-kluk-kluk gitu. Semua ada hikmahnya. Pakai sarung ya indah, pakai celana ya indah. Dengan kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Bapak Muzamil tidak pernah pakai celana, itu dia memang orang yang sangat pragmatis dan ingin shortcut. Sholat gak boleh pakai celana. Oh, gue. Gak boleh kan? Iya. Masa sholat sambil pakai celana? Nah, ini ya. Ini Pak, kita itu latihan berpikir. Dan saya itu ada loh yang marah sama saya gara-gara saya ngomong, siapa bilang babi haram? Wah, ada yang marah sekarang. Cak Nun tuh gimana babi kok gak haram? Loh, gak haram. Haram itu kalau kamu makan. Kalau kamu kloni enggak masalah. Cuman kamu gendeng kan gitu. Ini punya detail ya Mas ya. Nah ada cerita Kiai Madura dan Kiai Jawa. Iya. Oh ya, enggak Jawa lah, Kiai lain, dua luar Madura biar kamu singgung. Oke. Okay. Jadi ada seseorang makan ini, Cak. Makan di piring yang tadinya dibuat makannya anjing. Gitu ya. Jadi ada apa? Anjing makan di situ, terus oleh orang dimakan, piringnya dipakai untuk makan. Tanya sama Kiai, Kiai, gimana ini? Ada orang makan pakai piring yang tadinya dimakan oleh anjing. Ya. Gimana Kiai itu hukumnya? Oh itu gak boleh, haram tuh. Betul Kiai? Iya. Hanya tanya pada Kiai satunya, dia gak puas, ingin sampai 3 Kiai. Tanya ke yang kedua, lebih keras lagi, wah itu najis mughallab tuh. Harus dicuci sak mulut-mulutnya 7 kali dicampur dengan debu sak jero-jero nih. Terus dia gak puas, datang ke Madura, tanya sama Kiai Madura gitu ya. Kiai gimana kalau begini? Gak apa-apa itu. Akhirnya pidato dia di mana-mana. Wah ternyata Kiai Madura menghalalkan mentidak najiskan anjing. Hanya panggil oleh Kiai, kamu kok bilang gitu? Iya, kayak kan Kiai bilang gitu. Itu kan baru koma, belum titik. kamu baru koma, kamu pulang. Terus bagaimana maksudnya, Kiai? Kok gak apa-apa? Wong sama-sama anjingnya kok. Nah, kita itu, Pak Kapolres, bertengkar karena apa? Kita gak ngerti bedanya titik sama koma. Sholat subuh haram koma, karena sekarang jam 11 malam. Kamu pulang tadi, ya toh, komanya belum diterusin, kan gitu. Gitu loh. Sama-sama anjing. Asik. Begitulah kata anjing. Oke. Oke, Mas. Ya, silakan, Mas. Ya, Mas. Yang tahu boleh bareng-bareng. Ini tadi Kiai Kanjeng, kapan latihannya? Spontan ya. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus percaya kepada matematikanya Allah. Kalau barang materi, 3 dikurangi 2 tinggal 1. Tapi kalau la'in syakartum, la'azidannakum, dalam engkau bersyukur, engkau memberi kepada orang, maka Allah la'azidannakum, Allah memberimu berlipat-lipat. Jadi kalau rohani, matematikanya terbalik dengan materi. Kalau materi, 2 dikurangi 1, berkurang menjadi tinggal 1. Tapi kalau rohani, kalau niatmu berdagang untuk akhirat, semakin engkau melayani orang, semakin engkau bermurah hati kepada orang, engkau akan ditambahi melalui yarzuku min haitsu la yahtasib. Jadi di luar akuntansi. Rezeki itu datangnya di luar akuntansi. Yang di akuntansi itu kan jual beli yang material. Tapi rezeki Allah itu di luar akuntansi. Min haitsu la yahtasib. Dan itu transaksi dengan Allah itu, jelasin aja Pak. Mayatillah, dapat 2, terus wa mayatawakkalallah. Wa mayatakillahi ja'allahu makhroja, wa yarzukhu min haithulah yatasib. Di barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Ongkosnya cuma takwa, ya. 1, tapi ya. Dapatnya 2. Dapat 2. Jalan keluar dan rezeki yang tak terduga-duga. Terus wa mayatawakkalallah, fahu hasbu. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai wakilnya, jadi pasrah kepada Allah, jenenganlah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha baligu amri. Dan innallaha baligu amri. Dapat 2 juga. Iya, oh betul, dapat 2 juga. Iya, gimana Kiai gua. Kan baru koma. Masih koma ini. Baru koma. Iya. Beli takwa satu, dapat ya, solusi dapat dari masalahmu, terus dapat rezeki tak terduga. Terus Anda beli lagi dengan tawakal. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah yang kamu tidak bisa. Dapat dua lagi, wallahu hasbu dan innallaha balighu amri. Allah yang bikin tercapai. Karena Anda tidak bisa mencapai sesuatu. Tidak bisa. Kamu tanam, bisa. Kamu bikin sampai berbuah. Siapa yang membuat buah? Allah. Kita cuma disuruh nanam tok, enak tok. Istrimu tiduri tok. Ya. Bisa enggak kamu bikin anak? Innallaha balighu amri. Allah yang membuatmu punya anak. Kan begitu. Enak tuh hidup itu. Gitu kok rewel aja. Gitu kok royoan yang ndak-ndak. Wong Anda ndak ngapa-ngapain asal Anda sungguh-sungguh kerja, tawakal kepada Allah, takwa kepada Allah, dapat banyak sekali kok. Dapat banyak sekali dan saya hidup itu 100% dengan itu. Saya tanya sama Anda, karena ini milik kita bersama, mau ada yang nyumbang lagu, nyanyi, ataukah kita tanya-jawab? Oke, kalau tanya-jawab, saya juga mohon dengan sangat Pak Yai Imam dan semuanya ikut bantu saya untuk apa supaya memperkaya ilmu kita bersama. Silakan Mas. Satu, Mas Imam, Mas Doni, tolong mikrofon di sebelah kiri kanan supaya teman-teman bisa segera agak sana Mas, ke kiri sana Mas, ya. Silakan maju Mas, silakan maju berapa orang? Oke. Okay. Atau di situ aja Mas Imam yang berkorban di situ. Oke. Okay. Semua berapa orang Mas? 1 2 3 4. Oke, okay, sementara 4 orang. Silakan. Nama dari asalnya yang dari belakang mana? Maju. Ayo, yang belakang maju. Lebih maju Mas. Maju mohon, mendekat mohon, ke mic, yo. Ini yo. Ya, dekat temannya yang bawa mic ini. Ya, terus ayo. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak, nama saya Unadi Neda Abilhak, panggil saya Adi. Saya asli Peragaan Sumenep. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya bertanya, saya ingin bercerita sedikit tentang daerah saya Cak. Di daerah saya itu merupakan tempat berdirinya Saronin. Saronin itu musik Madura, sama gamelan kayak gini. Nah, sejarah munculnya Saronin ini berasal dari Peragaan yang dipelopori oleh Kiai Khotib Sendang itu merupakan cicit dari Sunan Kudus. Dan beliau juga melakukan pendekatan secara simbolik. Sama seperti Sunan Kalijogo cara dakwahnya, cuma cara pendekatan simbolik. Kayak alat kelenang itu di Madura, di Peragaan dipanggil pekeng, yang artinya itu care gitu Pak. Nah, terus kalau ini gamelan itu anu kenung telok, telok di Saronin itu. Artinya Islam, iman, ihsan. Dan ada lagi tentang gong. Gong itu kalau di sana itu disebut kung, artinya Allah Maha Agung. Nah, namun kemudian seiring berjalannya waktu, karena zaman semakin cepat, musik ini semakin punah. Alasan punahnya itu yang pertama, emang musik ini warisan ulama, tapi alat-alatnya itu adalah warisan Hindu-Buddha, jadi haram. Yang kedua, filosofisnya itu juga musyrik, soalnya menyekutukan Allah, kok gong disamakan dengan Allah. Yang ketiga katanya salah satu musik yang memanggil makhluk halus. Tapi kemudian saya mencoba untuk berusaha meluruskan ini. Kenapa kok musik dimasuk-masukkan ke hal-hal yang berbau negatif gitu kan saya. Nah, kemudian saya merujuk ke Cak Nun, ke Kiai Kanjeng, bahwa ada di apa namanya ulama Jogja kan saya. Beliau dakwah cara Sunan Kalijogo sama seperti Kiai Khotib Sendang. Namun yang menjadi keraguan saya itu pada gongnya. Ketika kiai-kiai di rumah itu menyatakan gong ini yang paling parah, bahwa filosofisnya menggunakan Allah Maha Agung. Saya ragu, kenapa kok di Kiai Kanjeng enggak pakai gong? Jangan-jangan benar katanya saya gitu ya. Terus pertanyaannya, apakah benar gong itu tidak digunakan oleh Kiai Kanjeng karena ada filosofis ini? Dan pertanyaan kedua, apakah musik tradisional itu yang haram? Lalu yang modern itu enggak haram gitu ya? Itu aja. Sangat bagus. Jadi pertanyaannya mengandung logika dan cara berpikir yang sudah menuju kebenaran dari masalah itu. Terima kasih. Berikutnya Mas, kita catat ya Mas ya, Mas Ilhami. Ayo mendekat, yang lain mendekat ke sini. Yang kedua yang sebelah sini aja, yang sebelah sini. Anda silakan Mas. Sebelah sini Mas, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tawadu, sebelumnya ada panjenengan pon Kiai Imam. Sama salam tawadu de Mbah Nun. Nama saya Muhammad Sodik. Kebetulan saya berdomisili di Malang, tapi mudah-mudahan tidak ada sangkut pautnya sama saudara-saudara bonek yang lain. Jadi jadi persilakan nanti setelah selesai acara saya dipulangkan dengan aman gitu. Kebetulan saya putra daerah Bangkalan, cuma karena Allah menempatkan saya mendapatkan jodoh orang Malang, jadi ya koma gitu. Tapi tetap walaupun saya bernaung di langit Jawa, karena pada hakikatnya darah Madura saya tidak bisa membohongi diri saya kalau saya itu penuh ambisi dan obsesi, walaupun saya tidak punya pendidikan tinggi gitu. Jadi saya naik ke panggung Nun Sewu, sebenarnya demam, tapi saya paksakan karena saya kepingin berdekatan sama beliau-beliau ini, dan insya Allah nanti di surga tetap Allah dekatkan kami juga gitu. Amin Allah. Nun Sewu, saya ke panggung ini bukan bertanya tujuannya, tapi karena rindu. Jadi saya membantu memberi solusi saja untuk negara ini gitu. Orang Madura ya. Ini orang Madura yang berpikir Indonesia. Iya. Koma, iya. Iya. Yang pertama dari materi yang dibahas dari awal soal rokok, kenapa Al-Mufullah Syekhana Muhammad Khalil Kadinto menganjurkan yang disebut tadi itu membuat rokok untuk orang Madura dan NU, dan saya yakini itu sampai sekarang tetap jadi tagline di mana-mana dengan ejaan lama, dimanapun tulisannya pasti NU smoking gitu. NU smoking. Jadi sangat dianjurkan untuk kaum Nahdlatul Ulama untuk. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bersumpah demi Allah, kalau memang tidak lagi ada gradasi soal apa, supaya tidak anjuran tidak merokok itu kan sifatnya kayaknya dikotak-kotakkan. Ada gambarnya, bibirnya luka atau apa, saya janji sesuai anjuran kalau sudah ada gambar impoten itu situ, saya tidak merokok lagi. Jadi kalau sudah digambarkan, saya sumpah demi Allah tidak merokok lagi. Ya kalau sudah gambarnya diaplikasikan di bungkus rokok, saya tidak merokok lagi. Iya, yeah. Meduro dilawan. Terus yang ketiga tadi soal anjuran Mbah sama Kiai Muzammil untuk supaya ayo orang Madura, siapa tahu nanti selanjutnya bisa jadi presiden, saya anjurkan untuk tidak. Tak langkung sepora. Soalnya nanti jadi lama ini apa pidatonya Mbah. Jadi bisa jadi kalau saya aplikasikan itu, Assalamualaikum prasaudara. Dengan ini ya saya capu-capkan. Jadi saya, aduh, janganlah gitu, jangan. Jadi ribet. Tapi ya untungnya untuk kita yang di akar rumput, walaupun juar sayur itu rumahnya gedung. Padahal kita bahasanya satu separuh. Yur sayur gitu udah bisa beli mobil. Bayangkan kalau kita pengucapannya sayur sayur, wah rumahnya bakal tingkat tiga mungkin, mungkin. Ya, jadi kalau anjuran saya, Mbok jangan jadi presiden, tapi jadi Kapolres, masa Kapolres dari Tapanuli Selatan. Mohon maaf Bapak, mohon izin. Oh sudah Alhamdulillah. Enggak, takutnya kan ini direkam teman-teman. Terus yang paling krusial adalah soal tadi bahasan tentang capres. Ini mungkin solusi sebagai orang Madura yang apa tadi Kiai Tak Lengkung apa bahasanya tadi itu khoyal. Al-akhlul khoyal, Masya Allah. Jadi gambaran saya tadi, saya di bawah tadi sempat ketentangan Bunyai. Jadi sempat ada sekat tadi sebentar, sempat blank. Tapi ya Alhamdulillah nyambung lagi. Saya mau anjurkan gini loh, Bawaslu itu buat apa repot-repot? Bikin ini, bikin itu, bikin segala macam. Bu ya, ini kan yang punya hajat dua orang yang berkeinginan banget. Bu yang satu shift malam, yang satu shift siang gitu kan selesai kira-kira. Gitu selesai kira-kira. Ya kalau minggu libur, wayai capres, apa wakil presidennya yang bekerja. Itu saja solusi dari orang Madura ini. Dengan segala kesederhananya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak Lengkung, Tretan Bonek, saya enggak ada urusan sama Arema. Saya kira rugi kalau di surga enggak ada orang Madura. Itulah sebabnya Allah sangat mempertimbangkan kemaslahatan dan nikmatnya para ahli surga dengan pasti menghadirkan masyarakat Madura di sana. Terus di surga enggak ada orang Madura, terus gaya apa? Untuk apa? Untuk apa? Di surga kok enggak ada orang Madura? Gitu. Enggak ada ras, saudara. Gitu. Gak enak. Jadi sampean mau apa aja tenang aja. Karena Allah sangat butuh Anda untuk masuk surga. Koma lo ya. Oke, silakan berikutnya. Ya, perempuan dulu, perempuan. Ladies first. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini sebagai makhluk istimewa karena perempuan ya. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Islamia dari Bangkalan. Pertanyaan saya sebenarnya ini sangat gampang mengenai ya. Mengenai bahasa cuma antara bahasa hati dan pikiran. Asik-asik. Karena di sini saya sangat sulit untuk membedakan ketika hati itu berbicara kapan dan pikiran berkecamuk itu kapan. Karena saya pernah mendengar kalau hati itu menjadi raja, sedangkan akal itu menjadi panglima. Kalau hati dan akal itu berkecamuk berdua, itu tidak akan bisa. Jadi saya sulit membedakan antara hati itu kapan berbicara dan akal itu kapan berbicara. Terima kasih. Unsur lain enggak ditanyakan? Apa? Loh, kalau Adam dulu kan ditiup 3 kali setelah dibikin patungnya oleh Malaikat Israel, terus Allah meniup 3 kali, pertama ditiup tengahnya, hati, terus Nabi Adam batuk, hang, bahing ya. Alhamdulillah, terus malaikat lain, ya rahmukallah, terus Nabi Adam membalas, ya dikumullah, syukubalakum. Terus ditiup bawahnya. Bawahnya. Koma lo ya. Nah, karena hati ini selalu diganggu-ganggu oleh bawahnya, ya, maka ditiuplah yang ketiga, yaitu kepalanya, supaya ada kerjasama. Sebab kalau Anda tidak punya akal pikiran di kepala yang ditiup ya tadi itu, Anda tidak punya regulasi, Anda tidak punya ukuran, gitu ya. Hati maunya makan berapapun dimakan, tidak ada batasnya hati kemauan itu, maka pikiran membatasinya. Oh, kamu segini aja makannya. Kamu jangan makan itu, makan ini aja gitu loh. Nah, itu yang saya maksud unsur yang lain. Karena kalau bawahnya ini minta terus. Ya, terusin. Terus untuk kita menyeimbangkan antara hati ini gunanya yang sebenarnya seperti apa? Intinya kalau hati ini bekerjanya seperti apa dan akal itu sebaiknya bekerjanya seperti apa untuk hidup kita normal dan semestinya gitu. Kurang paham juga. Sebenarnya pertanyaan saya ini antara hati dan pikiran juga berkecamuk, sehingga saya juga bingung mau tanyanya gimana gitu. Untung yang berkecamuk cuma dua, bayangin kalau tiga. Pak Muzamil itu pakai sarung karena yang ketiga berkecamuk terus. Oke, tepuk tangan untuk adik kita, alhamdulillah. Namanya siapa? Ya. Namanya? Islamia. Alamat dan nomor HP-nya biar. Terima kasih. Assalamualaikum. Islamia. Ya, Pak. Ini di Kiai Kanjeng yang Mas di belakang namanya Islamianto. Ya. Ini Islamia, Islamianto. Ya, alhamdulillah rahmat. Silakan berikutnya, masih berapa lagi? Satu lagi, oke okay, ya. Oke, okay, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Basit. Asal saya dari Kelbung 10 Bangkalan. Mana tepuk tangannya dulu? Umur saya 26 tahun dan masih single. Ya, untuk yang tadinya curhat masalah hati, monggo konsultasi ke saya. Ya, saya tidak akan bertanya panjang lebar, cukup boleh kenalan langsung nikah enggak? Ya, terima kasih atas Cak Nun atas kesempatan bagi saya untuk menanyakan sesuatu hal yang berkecamuk di hati saya juga ya, yang berkecamuk juga di pikiran saya. Pertanyaan saya cukup simpel ya, Cak. Begini, dapatkah kita bertemu Allah, Cak? Ya. Sedangkan kalau kita mengatakan kita dapat bertemu Allah, saya jadi timbul pikiran begini, kalau kita bertemu Allah, berarti Allah itu sama dengan kita, sama-sama bisa dilihat, kan begitu ya, Cak? Mohon maaf kalau pemikiran saya salah ya, Cak. Cuma itu yang mau saya tanyakan, dapatkah kita bertemu Allah? Sedangkan kalau kita dapat bertemu Allah, berarti Allah itu berarti sama dengan kita, sama-sama bisa dilihat atau sama-sama bisa dicapai. Terima kasih, hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Yang nanti sesi berikutnya. Mikrofonnya. Saya minta izin untuk yang terakhir ini supaya tidak lupa. Saya akan jawab dulu. Sebentar ya, Mas ya. Yang lainnya nanti dijawab oleh bapak-bapak yang lain juga. Jadi gini, Mas. Itu yang mengemukakan opsi pertemuan antara kita dengan Allah itu Allah sendiri. Bukan kita ngarani sempetemu apa tidak. Pak Muzamil, wamayar juliko arabi, pamangkana yar juliko arabi, fal yamal amalan solihah, walayusrik bi ibadati rabbi ahad. Artinya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan menyekutkan dia dengan apapun. Itu. Jadi soal opsi bertemu ini Allah sendiri yang menawarkan satu ya, jadi nggak bisa dibantah. Nomor dua, tinggal bentuk pertemuannya itu bagaimana supaya pertanyaan Anda bisa terjawab. Apakah pertemuannya itu material, fisikal, jasadiah, ada fisikanya, ada biologinya, atau ada pertemuan yang bentuknya kita belum tahu. Gak tahu bentuknya bagaimana, supaya ya belum tahu namanya gimana. Kita gak tahu, tapi pokoknya bertemu. Nah, kalau saya nikmati gak tahu itu. Kalau saya sekarang tahu pertemuan dengan Allah, terus jadi tanya seperti Anda. Daripada anak-anaknya gitu, mending dijelaskan sama Islamia, dicari rumahnya. Daripada menanyakan mengenai bentuk pertemuan dengan Allah bagaimana, ya itu kan mubazir sampean. Wong sing yang enak itu kita enggak tahu kok, penasaran kok, waduh besok gimana ya pertemuannya. Itu justru kita pelihara enggak tahunya itu. Kalau Anda sudah tahu sekarang, enggak ada kerinduan lagi, enggak ada harapan lagi. Kok Anda main kartu aja tinggal buka tapi enggak buka kok. Kalau bahasa Jogjanya diudut. Dikasih kartu kan gini kita lihatnya. kita lihat pelan-pelan, baru main kartu, belum liko arop, gitu. Belum bertemu dengan Allah. Jadi menurut saya, coba mulai hari ini Anda menikmati bahwa yang nikmat adalah yang Anda belum tahu itu. Itu gunanya, betul enggak Mas? Itu gunanya wanita disuruh menutupi aurat mayoritas badannya. Bayangin kalau wanita tidak tutup aurat, terus apa gunanya jadi wanita? Bosen lama-lama. As ngunukui toh, ya as ngunukui, as gitu itu. Justru karena terus menerus rindu, terus menerus kangen. Nah, Anda selalu ingin jelas, enggak harus jelas. Ada sesuatu yang sebaiknya enggak jelas. Nikmatnya justru kalau tidak jelas, itu gitu loh Mas. Oke, sekarang Anda juga jangan terlalu cepat langsung melamar Islamiyah. Diulur-ulur dulu gitu kan. Datang ke rumahnya lewat-lewat dulu ya. Kira-kira 15 kali lewat dok itu ya. Terus nanti hari ke-16 baru nempel di temboknya. Nempel dok terus dapat 5 menit pulang. Terus hari ke-17 jongkok di depan rumahnya gitu. Wah, Anda nikmati. Harapan itu lebih nikmat daripada kenyataan. Betul enggak? Orang Madura itu gara-gara dunianya santri semua, kan enggak boleh pacaran, gitu? Jadi laki-laki Madura itu selalu punya simpanan dendam kepada wanita. Lah enggak boleh pacaran di pesantren. Kawin nanti baru mengerti istrinya itu bagaimana. Tapi selama belum nikah itu enggak boleh pacaran, enggak boleh. Gak boleh, akhirnya dia menyimpan dendam. Begitu malam pertama dilampiaskan. Ya. Coba dek, jalan ke pojok sana. Coba jalan seperti Pragawati. Pokoknya dinikmati berlama-lama. Coba lepas yang atas dikit sedikit. Udah pokoknya bertahap-tahap itu ya. Sampai akhirnya dilepas semua baru dibaringkan. Coba jangan bergerak ya, berbaring aja. Terus dilihat sama dia. Dinikmati. Dari atas ada gunung loncat. Ya. Terus ke bawah ada lubang kecil gitu ya. Ke bawah lagi loh, kira ada padang rumput. Loncat. Kok dibalik gerumbul itu kok ada gua ya? Loncat lagi ke kaki, naik lagi meloncati gundukan tadi. Terus karena sudah lama, akhirnya cukup puas, berhentilah dia di pusat kebudayaan. Nah. Iki santri Madura ini berhenti di pusat kebudayaan yang dekat lubang kecil agak ke bawah sedikit tadi itu. Terus ngene, ngkerik. Tiba-tiba sinis. Barang koyok ngene ngenteni 5 tahun. Aku seneng ya. Insya Allah orang Madura itu indah sekali. Gitu aja indahnya luar biasa coba. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Mas siapa tadi namanya? Mas Basit ya. Nikmati Mas, enggak tahu itu dinikmati. Harus jelas. Enggak harus jelas, yang enak itu yang enggak begitu jelas-jelas itu loh. Coba, sekarang coba joget dangdut kalau telanjang terus gini-gini. Sing bagus itu pakai kerudung, tapi gini enggak. Oh, itu itu lebih dahsyat itu. Daripada mudong ini-ini ya. Tapi pakai brukut cuman tak, waduh, Anda belum tahu politik rahasia. Oke, kita jawab. Saya ingin yang soal apa namanya tadi, gamelan, gong, segala magung tadi itu dijawab oleh Kiai Madura sendiri dulu. Saya kalau perlu nambahin tak tambah dikit. Panjenengan atau Pak Muzamil, monggo. Muzamil. Muzamil. Lah, sampean asli ndi sampean? Kang ngaku sampean. Saya nanti punya cerita Mil, saya ceritanya. Betul, betul, Muzamil ya. Yang soal ya gamelan itu. Kalian tahu Kanjeng kenapa enggak pakai gong jenengan ya? Iya, nanti. Satu itu syirik kan apa namanya tadi mempersonifikasikan Tuhan, mujasima. Mosok gong disamakan sama Tuhan itu. Nanti soal Kiai, kenapa Kiai Kanjeng Dak Gong saya akan jelaskan. Tapi sekarang kok gitu itu syirik karena mengundang roh jahat segala macam toh? Gitu ya, itu Pak Muzamil. Baik, ya. Saya sekarang jawab secara fikih saja gitu ya. Karena saya ini lulusan Ma'had Ali jurusan fikih sama dengan Kiai Imam Bukhari. Saya ini satu kelas dengan Kiai Imam Bukhari. Sama-sama lulusan pertama Ma'had Ali di Asembagus Situbondo jurusan fikih. Cuma beda. Dia itu santri tapi jarang di pondok. Kalau saya santri sering di pondok. Karena beliau santri mondok tapi punya istri. Kan sering keluar. Di pondok maksudnya sudah punya istri. Punya istri sering keluar itu gimana? Kan istri salah satu syarat untuk keluar. Yang jelas tuh kalimatnya. Kalau enggak menimbulkan hoax loh. Ya, jadi Imam Bukhari ini dulu mondok dan sudah punya istri, gitu ya. Maka beliau sering, pokoknya sering enggak ada di pondok. Yang ada bantalnya sama selimutnya. Tapi ya alhamdulillah malam ini saya bisa bertemu dengan beliau, ya. Nah, secara fikih, gitu ya. Secara fikih memang alat musik itu dua pendapat. Gitu ya. Ada ulama yang menyatakan alat musik itu dimasukkan malahi. Sesuatu yang bisa membuat lalai lupa kepada Allah, maka itu dihukumi haram. Tetapi ada ulama yang berpendapat alat musik ya belum tentu malahi, belum tentu membuat orang lupa kepada Allah, bahkan bisa juga dijadikan alat untuk mengingat Allah, maka dia berpendapat tidak haram. Jadi secara fikih khilaf tentang alat musik. Berarti Kiai siapa tadi? Kiai Khotib di Peragaan itu, enggak usah bilang Peragaan. Itu Peragaan. Peragaan Perenduan Sumenep, ya kan? Ibaratnya Al-Amin ke utara itu kan? Ada pom bensin ke utara itu Peragaan, ya kan? Ya, kalau Peragaan lain, Peragaan Busana itu. Peragawati. Yang sering keluar itu. Yang sering keluar itu. Nah, berarti Kiai Ahmad Khotib termasuk yang mengikuti pendapat alat musik itu tergantung yang mempergunakan, gitu ya. Jadi kalau dipergunakan kepada keburukan ya jadi buruk, kalau enggak ya enggak. Kiai Ahmad Khotib mengikuti Sunan Kudus yang leluhurnya mengikuti Sunan Kalijogo, gitu ya. Sehingga dia berpendapat alat musik itu justru bisa dijadikan alat mendekati masyarakat, gitu ya. Dan itu juga yang dipakai oleh beliau Mbah Nun ini, gitu ya. Bagaimana ini musik-musik Ki Kanjeng ini semua bukan hanya tidak haram ini, musik Ki Kanjeng ini. Tapi ini semua ada kuningan, ada besi, ada organ, gitar, senar itu. Semua oleh beliau diajak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Ya kan? Sehingga besok, sampai kalau sudah sampai di surga sana, loh kok ada organ masuk surga? Kok ada apa gitar masuk surga, ya itu gitarnya Ki Kanjeng. Karena ini alat ini oleh beliau ditumpai, ya ditumpai untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu ya secara fikih begitu. Gini, mari kita belajar untuk menentukan substansi dan non-substansi, atau fokus masalah dan yang tidak fokus. Jadi gini, misalnya pendapat ulama utama, musik itu bisa membuat lalai manusia kepada Allah. Sekarang saya tanya, substansinya pada musiknya, pada lalainya. Kesalahannya terletak pada lalainya. Berarti kalau pakai logika itu, musik enggak apa-apa asal tidak membuat lalai. Atau kalau mau dikembangkan, apa saja yang membuat kamu lalai? Oh, menjadi haram. Oh, sos, haram. Negara, terus lalai sama Allah. Barkan. Parpol bikin nafsu, nyogok-nyogok orang, gitu, bubarkan. Kalau mau diturutin, tapi itu pelajaran pertama, mengerti di mana titiknya, haram, musyrik itu di mana titiknya, pada lalainya atau pada alatnya, gitu ya. Oke, satu. Nomor dua, syirik adalah, ya Pak Muzamil, kalau menuhankan selain Allah. Selain Allah. Yang menuhankan ini, misalnya gini, Lata Uzza dituhankan, maka yang menuhankan itu syirik. Lata Uzzanya ikut salah enggak? Lata Uzza masuk neraka gitu. Enggak tuh, enggak salah dia. Jadi letaknya syirik itu ada di berhala, alat musik, atau di pikiran dan hati orangnya. Jadi syirik itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan, wong itu pada anggapan orang dan konsep berpikir orang. Menuhankan itu kan peristiwa nilai, bukan benda, yang bendanya musik. Jadi kiai yang mengharamkan memusikkan adalah orang yang tidak bisa melihat rohani. Dia hanya bisa melihat benda, maka yang disalahkan bendanya, gamelannya. Gitu loh Mas. Sama dengan ada tari, haram itu, pupune ketok. Gitu kan? Karena dia hanya bisa melihat pupu, dia tidak bisa melihat keindahan. Aku enggak ngejar, gitu tuh Mas. Karena dia yang tampak di mata dia hanya paha orang. Karena dia ngertinya itu yang kasat mata, yang material. Dia tidak bisa melihat keindahan yang enggak kelihatan. Keindahan yang enggak kelihatan. Kehusukan kan enggak kelihatan tuh Mas. Ya tuh Mas. Yang kelihatan kan gerak-geraknya sholat, tapi khusyuknya kan enggak kelihatan. Jadi orang-orang yang suka mengharamkan dan memusyrikan itu adalah orang yang memang tidak mampu melihat rohani karena rohaninya tidak terlatih. Yang dilatih matane. Ndelok pupu, ndelok kencet, ndelok dengkul. Gitu loh. Sing ngacengan kon kok sing salah bareng. Ini kalau ngomong kasar. Kan Madura lebih kasar dari saya. Ya, Mas, gitu jelas ya, Mas ya. Tapi dia boleh berpendapat. Ulama yang memusyrikan boleh. Tapi Anda tidak punya kewajiban untuk taat sama dia toh. Kenapa Anda pusing? Lakukan saja kalau Anda yakin. Kiai Kanjeng dari dulu dapat tantangan macam-macam dan kita undang orangnya ke depan. Misalnya ada mengundang roh jahat, lu kan sampean kok roh jahat? Saya aja enggak tahu, eh. Jadi yang urusan sama roh jahat saya apa sampean? Kan dia yang ngomong roh, mengundang roh jahat dia. Oh jadi sampean tahu toh roh jahat. Saya enggak tahu ya. Saya tahunya sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard. Apa saja di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Jadi bukan hanya man fis samawati wal ard, tapi ma. Jadi kita enggak hanya dengan mulutnya manusia, mulut yang bersolawat. Tapi semua benda kita ajak bersolawat. Punya pohon kelapa, kita jadikan alat untuk bersyukur. Begitu. Gong, kita jadikan alat untuk mengingat Allah. Kasihlah namanya, boleh enggak? Saya melihat cacing, saya ingat Allah, baik enggak? Ya Allah, bisa ya cacing itu kluget-kluget. Kayak punyanya si... yang diharapkan oleh Islamiyah pada suatu hari. Gitu ya. Loh, orang hidup itu justru Mas, temukanlah Allah di semua yang engkau lihat, di semua yang engkau dengarkan, dan di semua yang engkau alami. Yaitu hidup. That is Islam. Kalau kita pakai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar itu manusia kultural. Ini analisis saya, boleh percaya, boleh tidak. Setiap orang boleh punya ijtihad dan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain, tanpa saya juga boleh membatalkan ijtihad orang lain. Ada rumusnya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Nah, jelas ya Mas. Abu Bakar itu untuk menyadari kehadiran Allah, dia perlu peristiwa-peristiwa kultural. Karena dia manusia kultural, manusia yang butuh beberayan, seserawungan, silaturahmi, sampai akhirnya dia, wah Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza bila, setelah dia mengalami indahnya pergaulan. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, dia bukan manusia kultural, dia manusia radikal. Dia mengalami sesuatu secara radikal, jriyat. Adiknya membaca Quran yang dia belum pernah dengar, dia langsung tersentuh masuk Islam langsung. Itu manusia radikal. Kalau Utsman bin Affan, manusia timbangan. Dia pikir-pikir, dia lihat-lihat, dia timbang-timbang, dia hitung, akhirnya kesimpulannya maha besar Allah. Kalau Ali, tapi ini jangan disangka saya orang si A. Saya ini si B, ya. Kalau Ali, dia tidak butuh gamelan, dia tidak butuh pohon, Dia tidak butuh budaya, dia tidak butuh apa saja untuk ingat kepada Allah. Kalau engkau menjadi seperti itu, kan enggak perlu musik juga enggak apa-apa. Karena apa saja, ngelihat pohon, ketemu Allah. Bukan ketemu Allah terus Allah pakai serban kayak di Pangeran Diponegoro. Iya, nek nganggo serban, nek nganggo helm. Aku seneng itu, orang Madura membayangkan Pangeran Diponegoro. Jadi ada seorang kiai berdarah Madura, berkhutbah pengajian. Aku melihat Pangeran Diponegoro, suaranya wapi, di Museum Nasional Jakarta. Gambarnya saja, Diponegoro. Hanya melihat gambarnya saja hatiku tergetar. Hanya gambarnya, saudara-saudara, pakai serban saja. Bayangkan kalau Diponegoro pakai helm. Ini kita serius-serius aja. Aduh, Pak Maduro yang ini. Kita udah khusuk-khusuk, kagum-kagum, dienggok nonang helm. Ya Allah. Dulu Pak Habibie datang ke salah satu pesantren di sini waktu mulai jadi Pamekasan. Nah, santri Madura kan takarannya hondo kalau bahasa Jepangnya. Hidup atau mati, ya atau tidak, caro. Gitu kan? Enggak icrit-icrit, imbas-imbis, ingah-ingi. Enggak, orang Madura enggak ada ingah-ingi. Yo-yo, enggak-enggak. Mati-mati, hidup-hidup. Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Kan gitu kan? Ah, itu Madura. Aku anpote tolang, kita bang pote mata. Ah, aku gak apal-apal sama saya. Jadi presiden datang, Habibie, dia bikin tiang bendera untuk mengibarkan merah putih, tapi tinggi banget. Ambil bambu yang terpanjang. Terus dia memanjat, santri ini memanjat. Habibie kan kecil. Takut nanti kalau bambunya gini-gini, kalau jatuh, turun kau. Tak apa kau naik. Loh Pak Habibie, saya mau pasang bendera. Lu naik, bambunya kamu rebahkan, kamu pasang baru ditegakkan lagi. Tuh kan, Pak Habibie ini ngertinya teknologi tapi tidak ngerti kebudayaan. Kalau saya rebahkan, ya, kalau saya rebahkan, itu Bibi. Suruh ngukur tingginya. Naik dia kata. Suruh ngukur tingginya naik ke atas, betul ya, saya agak lupa. Loh, kenapa enggak mau lupa, kalau saya rebahkan yang saya ukur bukan tingginya tapi panjangnya. Loh, sama saja kata Habibie, menurut ilmu pengetahuan tinggi dan panjang asal badan, asal bendanya sama, tetap sama. Ya enggak sama, Pak. Apa boleh Habibie panjang badannya? Lah berarti mati sampean. Maduro. Habibie lo kalah. Tinggi badan orang hidup, kalau panjang badan orang mati. Nah itu orang ilmu tidak mengerti, yang ngerti adalah orang budaya dan kesenian. Kan gitu mas ya. Jadi sekarang masalahnya bukan soal haram halalnya, menurut saya Anda mau enggak meneruskan dan membangkitkan kembali kesenian di Peragaan. Anda cari teman-teman, hidupkan kembali. Gamelannya dulu gimana? Pesan sama Mas Gianto. Ini gamelan kayak kancing ini, Mas. Gamelan ini Pak Gianto ini, sama Pak Saryanto, dua orang sebelah kiri. Ini yang bikin gamelan mereka. Jadi mereka pandai besi. Mereka yang duduk-duduk, yang ini mereka. Yang bisa ngukur nadanya segala macam. Nah, Madura nadanya kayak apa, dipelajari dari lagunya. Nanti bisa dibikinin oleh Pak Gianto sama Pak Saryanto. Ini apa namanya, dua orang peragawan, peragawan apa, binaragawan. Kalau yang sana itu apa jenis apa? Dirai. Dirai tapi anu enggak makan 3 bulan gitu. Gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan jelas ya Mas ya. Haram, halal, musyrik tidak kelihatan. Karena dia adalah konsep dan kemauan pikiran dan hati. Betul enggak? Kalau benda enggak ada yang haram. Benda kok haram? Menyinggung perasaan Tuhan. Yang bikin dia kok, besi yang bikin dia, kayu yang bikin dia, kamu haram-haramkan. Enggak ada kayu haram. Kayu haram kalau kamu makan. Kamu enggak percaya, jajal mangan kayu. Jadi orang itu salah berpikir, Mas, menurut saya. Meskipun boleh, enggak apa-apa. Allah nanti yang menilai. Tapi kan Anda punya kedaulatan untuk percaya atau tidak. Kan Anda boleh memilih Hanafi, apa Hambali, apa Maliki, apa Syafi'i, kan boleh. Kenapa? Kenapa Anda repot? Kenapa Anda mengeluh? Kalau mau lakukan, lakukan. Bangkitkan kembali, suatu hari kita pentaskan bersama, kita cari pesantren di sini yang pas mengundang kita, Anda pentas di sini. Ini kesenian hidup kembali di Madura. Yang enggak boleh menurut saya, enggak sopan kalau pas Jumatan Anda bawa ke masjid. Barakallah, tung tung tung. Itu yang enggak boleh. Terus ada pengantin baru, kamu datang ke dekat jendela, tung tung tung tung tung. Dimasukkan, tung tung tung, keluarkan, tung tung masukkan. Akhirnya pengantinnya teriak, sing cepat, tung tung tung tung tung. Saya ketemu orang Madura jadi gila ya saya. Lebih lagi. Nah, ini cerita Kiai Madura, apa orang Madura kawin ke orang Jawa ya. Orang Jawa kan pakai baju kebaya, pakai sabuk ya. Nah, orang Madura kawin masuk ke kamar, dia cuma bawa uang 5.000 ya. Ketika masuk kamar, istrinya itu bilang mau buka kerudung, nyun sewu, Mas, minta 1.000. Sudah dikasih 1.000. Buka kebaya nyun sewu Mas. Tuh 1.000 lagi buka baju. Dihitung ini masih sisa 5 ini yang dibuka ini. Uang saya tinggal 3.000. Akhirnya ketika nyun sewu, ya udah ini ambil semua Dek, pokoknya buka semuanya. Mantap. Bayangkan di Madura jangankan orang di pasar, kiai yang ceritanya gitu. Mau tanya. Tapi ini kemesraan toh Mas. Anda tidak terpengaruh oleh ini? Nikmat toh malahan, bagi yang belum kawin itu kerinduanmu. Enggak ada masalah toh. Ya untuk sementara diatasi pakai sabun, sampo, sama. Iya Gus, ada pertanyaan Gus. Saya ingin tanya, kalau tidak mendapatkan jawaban malam ini saya akan galau Gus. Dawuhnya guru saya itu begini, orang yang mati itu hidup, yang hidup itu mati. Bagaimana itu jawabannya, Gus? Dan yang kedua, kita ini bahasa Indonesia ya, Gus ya. Kalau ke atas itu jawabannya naik ya, Gus ya. Kalau turun ke bawah, kalau masuk ke dalam, kalau keluar jawabannya apa, Gus? Itu, Gus. Makanya ini yang jadi masalah. Galau saya kalau nggak dijawab, Gus. Ini jawaban ilmu Gus juga Gus. Kalau naik ke atas, kalau turun ke bawah, kalau masuk ke dalam, kalau keluar itu apa Gus? Jawabannya. Ini adik Madura. Ini bagaimana? Saya yang ikut nanti ikut menjawab itu. Saya kira itu urusan orang Madura lah itu. Soalnya dulu aku jawabnya serius nanti. Saya jawab dengan tasawuf, saya jawab dengan kebatinan kan enggak enak. Nah, sampean dulu jawab. Pak. Ya kalau keluar jadi anaknya. Anaknya jadi apa? Tergantung. Karena ada rumus. Bukan ini jawaban ini pertanyaan ini ilmu. Dinaik itu ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluarnya itu apa jawabannya Gus? Itu aja Mas. Sebenarnya tidak ada luar dalam, itu tergantung dari sudut mana Anda lihat. Sebab saya memasukkan kancing ini, hasilnya adalah keluar. Bahwa kata keluar itu menimbulkan jolak-gejolak. Itu salah ya arek-arek dewe. Kalau hidup dan mati itu sebenarnya adalah soal kesadaran, soal ngeng kalau bahasa Jawa, atau soal itu namanya momentum hidayah menurut saya. Jadi kalau orang hidup punya kesadaran mati, akhirnya dia seperti orang mati. Karena apa? Orang itu salah sangka terhadap kehidupan. Dijangka kehidupan itu seperti yang dia lihat, dia dengar. Itu bukan plan ini segera akan menjadi kematian. Kehidupan yang sejati adalah yang kamu temukan ketika kamu nanti sudah mati, menurut istilah orang yang sedang hidup. Sekarang gini, kalau pakai ilmu pengetahuan. Sekarang Anda ingat, 1 gigabyte berapa megabyte? Tahu, ngerti tahu? Itu disimpannya di mana? Di sini apa di sini? Di sini, oke. Berarti ada saraf-saraf memori untuk menyimpan ingatanmu. Di sini mungkin, ini mungkin sekian tera gitu ya. Sekian tera untuk nyimpan YouTube, segala macam itu. Sekarang saya tanya, kalau ininya hancur, hilang gak ingatannya? Kepalamu dikeprok, prok. Masih inget gak? Masih inget gak? Hilang gak ingatannya? Benar? Masih inget gak? Oke, sekarang berarti kalau Anda mati, kepala hancur, badan hancur, semua hancur, sudah gak ada ingatan apa-apa gitu. Masih ada ingatan gak? Di mana dia disimpannya? Katanya di sini. Katanya kalau sudah mati ini kan rusak semua. Jadi tanah, busuk. Jadi masih ada ingatan gak? Kalau gak ada ingatan terus mungkar nakir lah kecelek. Lu kok menengahi kok tak takoni. Gitu. Tapi kalau ternyata masih ada ingatan lu, katanya di sini disimpannya, oh ini sudah hancur kok. Jadi jangan percaya kepada ilmu material. Ternyata ingatan itu tidak terletak di saraf. Ingatan itu terletak di frekuensi. Ya, frekuensi. Anda mati pun frekuensimu masih. Ada yang liar jadi hantu. Yang liar pura-pura seperti jin dan seterusnya. Kalau Anda belajar-belajar memasuki itu asik, Mas. Saya dari kecil bergaul itu. Saya tidur di kuburan tuh umur 4 tahun, 5 tahun tidur di kuburan. Di atas genteng. Tuh, bapak ibu saya itu udah ampun sama saya. Hilang saya, buka saya enggak buka, saya pergi ke sawah, buka puasa itu. Jadi saya dari kecil pekerjaannya gitu. Di gontor itu ada, kalau malam jam 10 malam tidur semua enggak boleh keluar. Terus ada bulis, itu polisi pondok. Kalau keluar kemana-mana diawasi polisi pondok. Tapi saya keluar ke tempat yang polisi pondok enggak berani ke sana, mau apa kamu? Di daerah-daerah hantu di belakang pondok gontor itu, gedung U itu daerah hantu pol dah. Barongan, sungai yang dalam, serem, ada WC 24 jumlahnya, kumuh semua. Kadang ada tangan tok bawa surat. Kadang ada gila, gila. Kadang ada jalan kaki tiga, terus gedeklik, macam-macam. Dan asik betul itu. Seneng bener, seneng bener itu. Gitu. Anda kan kalau lewat kuburan kan berani lari. Jalan, tapi begitu mau terakhir baru wut gitu kan ya. Gitu? Sebab so, Anda berpikir kalau di tengah-tengah Anda sudah lari tinggal dead. Gitu? Kan gitu ya? Ngaku ya, Mas? Nah, caranya, Mas, kamu lewat kuburan, kamu lihat kuburan. Ayo metu, nek wani. Ayo, ini. Saya tuh karena saya tuh pemarah dulu, Mas. Play, ngantem wong, bantingan, gasaan tiap hari saya. Jadi kalau saya marah enggak ada sasarannya, tak cari hantu. Ayo metu anak wani. Wis suwi aku gak muring-muring. Ayo. Saya sama ini Islamianto Yoyo sama Imam di rumahnya Bu Mussolini, itu diktator Itali. Itu punya rumah serem banget. Bawah tanah tingkat 4. Semua ada hantunya enggak karu-karuan. Terus mereka minta dengan sangat saya mengusir hantu, lah aku lah gak iso. Tapi orang minta tolong, ya tak lakoni. Caranya piye, ya nekat. Ini ruang yang paling serem. Aku masuk dulu, kamu kunci dari luar. Saya di dalam. 5 menit kamu buka, saya masuk. Tidak ada apa-apa. Tidak berani memperlihatkannya di depan saya. Gitu kan. Oh, hantu Italia, musuh hantu Indonesia. Ya gak wani mereka. Oh, di Indonesia itu bukan hantu aja, hantu kok. Terus gantian aku keluar, mereka bertiga masuk, kunci dari luar. Wow, wow, wow, gitu ya. Islamianto entah lihat apa, Imam lihat apa, si jenis apa? Yo, entah lihat apa, di dalam pokoknya serem banget, gak karu-karuan. Terus 5 menit tak buka, terus gantian bareng. Kami berempat masuk, dan hantunya tuh mukulin saya. Islamianto teriak-teriak, mukulin saya. Ya gak kena, saya kok dipukul. Tidak kena. Dan saya marah. Hei, hantu Itali wani-wani karo hantu Jawa. Ayo ini, tak datengin, tak pengkeri ke pojok sini, tak pengkeri. Iya enggak tahu mas. Terus pokoknya ngono iku gitu aja. Tak parani, tak marahin. Wani-wani ya. Wani-wani karo aku gak melok-melok loh ya. Maksudnya apa gak ikut-ikut ya mas. Terus tak bikinin raja. Tak bikinin raja. Ya isya ya. Bikin raja terus dipasang di setiap pintu. Terus mereka merasa aman. Gitu loh. Padahal ya gak ada peristiwa mengusir hantu ya nekat. Oh, namanya juga keyakinan, jadi hidup itu kamu yakin. Terus Allah terharu, waduh bocah yakin temen, akhirnya malaikat, Bril, kamu datangi hantunya, jangan berani-berani. Itu si anak kiai kanjeng serius loh itu, yakin loh itu bahwa saya akan nolong dia. Masa kalau nanti gak terjadi kan berarti dianggap saya gak nolong. Saya gak mau dianggap gak nolong, kata Allah. Ayo Bril, diusir. Logis enggak? Jadi kamu kalau punya istri, berbuat baik sama dia, sayangi dia, janjiin motor dik nanti insya Allah setahun lagi. Ya. Wah sudah kamu, terus setahun lagi kamu duit, bilang sama Allah, ya Allah aku sudah terlanjur janji. Maksudmu gimana, enggak ngasih itu bagaimana? Engkau menciptakan aku tapi untuk engkau permalukan di depan istriku. Loh, yang akrab sama Allah mas. Anda milik Allah, Allah milik cintamu. Kenapa engkau tidak akrab sama dia? Jangan seperti menghadapi raja. Allah bukan raja, Allah itu Rahman Rahim. Kalau kamu ngeyel baru Malik. Tapi yang pertama Rahman Rahim yang manja sama dia. Manja. Madura gitu. Cari ikan, ya. Sampai maghrib, tidak dapat. Menggerik. Sampaian katanya Rahman Rahim. Mana ikannya? Ini sudah mau maghrib, tidak dapat saya. Terus ngarang deh, pura-pura Allah jawab, maunya berapa? Ya 4 sajalah untuk saya, istri saya, anak saya 2. Terus Allah nyuruh Jibril, ikannya disuruh loncat ke perahunya. Plok, ini meneh, 4 benar. Ya 8 lah. 4-nya Rahman, 4-nya lagi Rofi, kasih, ceplok lo. Asmaul Husna. Orang Madura ini. Allah. Kusti Allah gedek-gedek. Oh Allah, aku biar lapo, gak iwang Madura. Akhirnya, udah mas. Akhirnya Allah bombong. Dikasih ikan buahnya, plok, sampai penuh, sampai setengah mati, narik ke pantai. Sampai di pantai, dia tersengal-sengal nafasnya, terus noleh ke sana kemari, loh kok ada asap? Itu loh kok desa saya? Loh itu pas rumah saya kayaknya. Terus lari dia. Tengah jalan, orang kampung pada lari cari dia. Oma sampean kobong yuk. Ternyata benar rumah dia kobong. Marah dia sama Tuhan. Tuhan, masalah di laut kenapa dibawa ke darat?